Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان بالله رحمنا رحمكم الله جميعا. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang akan kita baca, saya ingin menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan di majelis ummahat. Mudah-mudahan sebagian masih ada dan juga mudah-mudahan ada manfaat buat kita di sini. Yaitu terkait dengan masalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa mengetahui tentang kekurangan di diri kita yang dengannya kita bisa memperbaiki diri. Di majlis ummahat tadi saya sudah sampaikan dua hal. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui akan kekurangan diri kita. Ayub, aib dalam diri kita adalah ketika Allah beri taufik kita mendapatkan guru yang khabir, yang basir, guru yang peka dan sangat perhatian kepada kita. Yang ketiga, nampak tanda-tanda ketidakbaikan pada diri kita, dilihat olehnya, didengar olehnya, segera dia berupaya untuk memperbaiki kita. Segera dia ya menegur kita, menasihati kita. Ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua yang telah saya sampaikan di majlis ummahat, di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena katibul qudam rahimahullah, idza aradallahu bi'abdihi khairan arrafahu yubah. Ya, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan perlihatkan kepada dia kekurangan-kekurangannya yang kemudian dia bisa perbaiki diri. Cara yang kedua adalah dengan memiliki teman yang benar-benar jujur, teman yang benar-benar nasih, menginginkan kebaikan bagi sahabatnya. Yang ketika kita melihat atau kita dilihat olehnya, diketahui olehnya, terjatuh ke dalam mukhalafah, penyelisihan. Ketika dia melihat kita lalai dari ketaatan kepada Allah, atau kita kadang lancang berbuat maksiat kepada Allah, dia segera menegur kita, menasihati kita. Yang kata Ibnu Qudamah dengan bahasa beliau, sehingga kita pun menjadikan teman ini sebagai raqib, sebagai pengawas kita, yang senantiasa mengawasi gerak-gerik kita. Kemudian yang ketiga yang belum sempat tadi disampaikan kepada ummahat, mudah-mudahan sebagian masih ada, adalah dengan al-khultah, dengan al-musahabah, bergaul, berteman, berbaur dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh dan salihat, yang dengannya kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah para ummahat, ya kita bisa mengukur diri kita. Ya, selama ini mungkin kita menganggap diri kita penyabar. Iya, ternyata ketika kita bandingkan dengan seorang teman kita yang lain, yang kita Allah berikan taufik bisa berteman dengannya, kita bertemu dengan Abu Fulan, iya, Abu Alan, yang masya Allah mereka thayyibun. Ternyata ketika bergaul dengan orang-orang baik ini kita bisa mengetahui ternyata kita kurang penyabar. Iya, selama ini kita punya anak dua misalnya, iya, mendapati anak dua ini subhanallah, yang satu sering ribut, yang satu nakal, yang satu sering kali marah-marah. Iya, dapat ketemu seorang teman anaknya lima yang kurang lebih sama dengan kita, ternyata subhanallah angka sabarnya dia menterbiah anaknya. Iya, dari situ kita mengukur diri kita, oh ternyata selama ini saya kurang sabar. Iya, seorang ummahat, seorang ukh, seorang iya, selama ini dia merasa dirinya paling qanaah, sehari dikasih belanja 100 ribu, iya, gak pernah nuntut suaminya. Iya, tapi kadang kalau dapat 90 ribu, 80 ribu, mulai sedikit ada keluhan. Iya, ketika bergaul dengan seorang ukhtun salihah, dengan para ummahat yang thayyibat, ternyata subhanallah jauh di bawah dia. Yang satu belanjanya sehari cuma 30 ribu, iya, yang satu anaknya banyak cukup 50 ribu, baru dia tahu diri ternyata selama ini sekarang saya kurang qanaah. Iya, al-khultah dengan orang-orang baik. Qul rahiman rahimakumullah, itu tambahan, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terus tambahan buat para umat. Nah, adapun pembahasan kita terkait dengan masalah akhlakul karimah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di antara sekian hal yang menunjukkan tentang pentingnya akhlak di dalam Islam adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Ya, aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Di antara bukti yang menunjukkan pentingnya akhlak yang bilah rahimah narahimakumul ihtimam ulama'una, ihtimam para ulama kita, para imam ahlu sunnah dalam masalah ini. Sampai-sampai kalau kita dapatkan dalam kitab-kitab akidah, semisal Al-Aqidah Wasithiyah yang membahas masalah tauhid dan soal sifat, masalah-masalah iman, ya, masalah usul ahlu sunnah. Beliau, siapa penulisnya? Penulisnya siapa? Akidah Wasithiyah siapa penulis? Abu Qudamah? Enggak. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di akhir-akhir risalah tersebut, awalnya masalah usul ahlu sunnah, masalah iman, masalah asma sifat, masalah sahabat, masalah banyak-banyak, masalah-masalah akidah. Tapi di akhir pembahasan, di akhir kitab risalah, belum menyisipkan masalah akhlak. Iya. Wahum ma'adzalika ya'muruna bimakarimil akhlak, dan seterusnya beliau sebutkan tentang masalah prinsip ahlu sunnah memerintahkan untuk memiliki akhlakul karimah. Alhamdulillah rahimah narahimakumul. Imam As-Sabuni rahimahullah, Apa kitabnya yang sering kita baca? Imam Sabuni. Imam Sabuni apa kitabnya? Aqidah Salaf As-Sabil Hadis. Aqidah juga memasukkan bab pembahasan-pembahasan masalah akhlak. Sayyidun bila rahimana rahimakumullah. Iya. Dakwah salafiyah, dakwah yang kamilah, syamilah. Iya. Kita juga memiliki ihtimam kepada masalah-masalah akhlak. Terlebih kalau kita membaca penjelasan para ulama kita, yang namanya akhlak, pembahasan akhlak itu tidak melulu terkait dengan masalah hubungan kita dengan makhluk. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan husnul khuluq, akhlak yang baik itu terkait dengan dua. Yang pertama, husnul khuluq, akhlak yang baik terkait muamalah kita dengan al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yang sering kita bahas, khusuluk yang terkait apa? Muamalah antara kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan seorang memiliki akhlakul karim, akhlak yang baik, ketika bagus dua-duanya. Akhlak dia bersama Allah, muamalah sama Allah baik. Iya. Dan juga bersama makhluk Allah dia juga bagus. Iya, walaupun kelihatannya kalau ketemu kita bungkuk-bungkuk, iya, hampir mau sampai ke tanah bungkuknya. Kelihatannya senyum-senyum, tapi di atas kesyirikan kepada Allah, di atas pembangkangan kepada Allah, tidak mau menerima tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu dan Rasulnya. Ini orang yang memiliki akhlak yang jelek, yang rusak. Husnul khuluq, akhlak yang baik dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala terkumpul dalam tiga hal. Yang pertama adalah dengan talaqqi akhbarillah bitasdiq, menerima berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membenarkannya. Apa yang datang dalam Al-Quranul Karim, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ahadis yang sabitah, yang sahih atau hasan, iya, dia terima. Maqala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Talaqqi akhbarillah bitasdiq, menerima berita-berita Allah dengan membenarkannya. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa talaqqi ahkamihi bitanfidzi wa tatbiq. Yang kedua, menerima hukum-hukum Allah baik dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah itu bitanfidz wa tatbiq, iya, dengan menunaikannya, melaksanakannya, mengamalkannya. Tahu ini hukum Allah. Allah merintahkan salat, dia laksanakan salat. Tahu Allah mewajibkan puasa, dia laksanakan puasa. Yang ketiga adalah wa talaqqi aqdarihi bis sabri war ridha. Dia menerima takdir-takdir yang ditakdirkan kepada dirinya dengan kesabaran dan ridha. Ini seorang dikatakan memiliki husnul khuluq, bagus akhlaknya dalam muamalah dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini menerima berita-berita Allah baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah dengan membenarkannya. Iya. Sebagai contoh, aqlaniyun dengan keangkuhannya, kesombongannya, kelancangannya yang menunjukkan su'u akhlaqihim. Iya, dengan lancang dia menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Hasan at-Turabi dan semisalnya. Ketika datang dalam satu hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a al-lubabu fi syarabi ahadikum falyajmisuhu." Iya, apabila larat jatuh di minuman salah seorang kalian, maka hendaknya celupkan. Summa yatrahu, kemudian buang. Iya. Tentunya setelah itu silakan diminum. Fa inna fi ahadi janahaida, karena di salah satu sayap lalat itu adalah racun. Wa bil akhar syifa, dan yang lainnya, sayap yang lain adalah penawarnya. Dengan sombongnya menyatakan saya lebih percaya kepada dokter kafir yang menyatakan iya teori-teori yang tidak seperti itu. Menentang, tidak mau menerima hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabat dengan akalnya, dengan katanya iya ucapan seorang dokter yang kafir. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, su'ul khuluq. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima berita dari Allah dan Rasulnya. Iya, dengan tasdik. Nah, yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfizi wat tatbiq. Menerima hukum-hukum yang Allah tetapkan baik dalam Al-Qur'an ataupun sunnah dengan menunaikannya, melaksanakannya. Walaupun terasa berat. Dicontohkan disebut Saimin rahimahullah adalah di sini masalah shaum. As-shaum kata beliau syakkan wasyaqun 'ala nufus. Puasa itu berat. Sehingga puasa itu bertahap diwajibkannya puasa karena berat. Iya, tapi walaupun berat, seorang mukmin yang akhlaknya mulia, yang bagus akhlaknya dalam muamalah bersama Allah, melakukan puasa. Walaupun terasa berat, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, terus salat berjamaah. Iya. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asqal salah 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Berat. Iya, walaupun berat, tapi seorang mukmin karena bagusnya akhlak dia bersama Allah tetap dilaksanakan. Berupaya sebisa mungkin untuk salat berjamaah di waktu subuh. Iya, di waktu isya, di waktu malam, semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan akhlaknya orang-orang munafikin yang malas-malasan, terkhusus ketika di salat isya dan salat subuh. Yang ketiga, di antara wujud bentuk husnul khuluq bersama Allah dalam muamalah kepada Allah adalah kata beliau rahimahullah, talaqqi aqdarihi bisabri waridha. Iya, dia menerima takdir Allah ketika terkena musibah. Iya, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian-ujian, musibah. Dia menerima dengan sabar. Iya, dengan ridha. Nah, inna fabilah rahimana rahimakumullah, yang pertama. Sehingga kalau kita tahu, berarti pembahasan akhlak tidak melulu hubungan kita dengan makhluk, juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan pentingnya pembahasan akhlak. Iya. Adapun terkait dengan masalah husnul khuluq dalam hubungan sesama kita, sesama makhluk, disebutkan oleh para ulama kita, ya antaranya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, husnul khuluq yaitu bersama makhluk itu adalah kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi. Kaful adza, dia berupaya menahan diri jangan sampai menyakiti, mengganggu yang lain. Dia tahan lisannya, dia tahan tangannya, dia tahan anggota badannya, jangan sampai ada salah satu anggota tubuh ini menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kaful adza, Iya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim yang baik, yang sejati, yang sempurna keislaman adalah seorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dia, dari tangan dia. Kaful adha. Qala, kata beliau, wa badzun nada, wa badzun nadani al-kharam wujud. Berupaya mengeluarkan, memberikan kebaikan, manfaat kepada yang lain. Iya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan apa yang dia bisa berikan untuk kebaikan yang lain, manfaat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah watala qatul wajhi, iya, menampakkan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan seorang muslim, iya, seorang teman. Ini pembahasan yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, bahwasanya akhlak, pembahasan akhlak itu terkait dengan muamalah kita bersama Al-Khaliq, juga muamalah kita bersama makhluk. Husnul khuluq, akhlak yang baik ketika bermuamalah dengan Allah, yakni tadi apa? Pertama, menerima berita-berita dari Allah dengan membenarkannya. Menerima hukum-hukum Allah dengan melaksanakan dan menunaikannya. Dan menerima takdir Allah, ujian yang kita terima dengan sabar. Iya, dan ridha. Adapun husnul khuluq bersama makhluk adalah berupaya menahan diri jangan sampai menyakiti, mengganggu, mendzalimi makhluk Allah. Yang kedua, berupaya untuk memberikan, mengerahkan apa yang bisa diberikan kepada makhluk dari kebaikan-kebaikan. Dan senantiasa menampakkan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan seorang muslim. Naam Allah alam. Sudah dan set. Ada dulu kan? Ada dulu. Baik. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita ringkas. Subhanallahi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa gambaran dari akhlakul karimah. Kata beliau rahimahullahu taala, kita sarikan, wa min makarimil akhlaq, di antara akhlak yang mulia adalah antafsila man qata'ak. Ya, engkau berupaya menyambung hubungan orang-orang yang memutuskan hubungan dengan. Yani al-aqarib, kata beliau, mimman tajibu silatuhum alaik. Kerabat-kerabat yang wajib kamu sambung hubungannya, diupayakan. Walaupun mereka memutuskan hubungan, terus berupaya untuk menyambung hubungan dengan mereka. Ini kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, laisal wasil bil mukafi, walakin ta innamal wasil man idza quti'at rahimuh wasalaha. Seorang yang menyambung hubungan rahim, bersilaturahmi, bukanlah yang membalas hubungan baik kerabatnya. Memang kerabat-kerabatnya baik, akhirnya dia balas. Bukan. Tapi seorang yang benar-benar sebagai wasil yang menyambung hubungan baik, menyambung silaturahmi adalah seorang yang dia mendapatkan ujian, diputus hubungan dengan kerabat-kerabatnya, tapi terus berupaya dia untuk menyambung hubungan dengan mereka. Walau berbagai macam ujian, cemoohan, cacian, mungkin cercaan, dia terima, tetap berupaya untuk menyambung hubungan dengan mereka. Sehingga ada seorang sahabat yang mulia datang mengadukan tentang kerabatnya, Rasulullah, inna li aqarib, aku punya kerabat-kerabat, asiluhum wa yaqta'unani, aku sambung hubungan dengan mereka, bersatu rahmi, tapi mereka memutuskan hubungan denganku. Wa usinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka, Wa isiuna ilayya, tapi mereka berbuat jelek kepadaku. Mungkin dengan cacian, cercaan dan lainnya. Wa ahlimu anhum wa jahluna alayya, aku berupaya untuk terus santun kepada mereka, sabar, santun, tapi mereka berbuat bodoh kepadaku, kasar, kaku dan lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qulta, kalau kamu demikian keadaan seperti yang kamu katakan, fa ka'annama tasaffuhum al-malal. Al-mal. Iya, kamu seakan-akan sedang menghamburkan iya debu kepada mereka. Wa la yazalu ma'aka minallah zahirun alaihim, terus-menerus bersamamu ada penolong dari Allah Subhanahu wa taala, madum taladari. Di antara makarimul akhlak, akhlak yang mulia yang kadang dan sudah mulai luntur di zaman sekarang, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dari upaya untuk terus menyambung hubungan rahim. Banyak orang sekarang individualis, banyak orang sekarang masa bodoh, banyak orang sekarang balas dendam, sudah mereka aja enggak mau hubungan dengan kita, sudah ngapain kita capek-capek ngurus mereka. Yang syar'i min makarimil akhlak adalah berupaya untuk terus menyambung hubungan dengan kerabat-kerabat, walaupun mereka terus berupaya memutus hubungan dengan kita. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara makarimul akhlak adalah birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, yang saya kira ini sering kita bahas. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, di antara makarimul akhlak yang terkait dengan itu adalah silatul arham, menyambung hubungan rahim. Dan dalam surah Salah Riyadus Salihin, beliau rahimahullahu taala menyebutkan, ihwani fillah rahiman rahimakumullah, silatul rahim itu yang merupakan kewajiban kita, itu berbeda-beda keadaannya sesuai dengan keadaan kerabat kita. Di sini pun beliau singgung sedikit, kata beliau, wala hadza yurji'u ilal urf, yang namanya silah silaturahim itu kembali kepada urf di masyarakat. Fama sammahu annasu silatan fa wasilah, apa yang dikatakan menurut masyarakat sekitar kita itu termasuk adalah bentuk silaturahim, maka itulah silaturahim. Dan berbeda kata beliau rahimahullahu taala, idza kana an-nas fi halatil faqr, kalau kerabat-kerabat kita yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, iya, wanta ghani, dan kamu punya kecukupan, maka fasilatuhum, hubungan silaturahmi kamu dengan mereka yang terbaik adalah dengan memberi pemberian kepada mereka. Wa idza kana an-nas aghnia wa kullum fi khair, iya, dan kalau mereka adalah orang-orang yang cukup, orang-orang kaya dalam kebaikan semua, payumkin an yakuna dhahabi ilaihi min as-sabah awil masa, bisa jadi kata beliau datang ke mereka, berkunjung ke tempat mereka, itu bentuk silah silaturahmi. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ketika ada seorang kakak kita, adik kita, kerabat kita yang senang inginnya kita berkunjung ke tempatnya, maka itulah bentuk silaturahmi yang terbaik untuk dia. Iya, dia merasa sepi, dia merasa sendiri ketika kita tidak hadir di tengah-tengah dia. Maka datangnya kita, berkunjungnya kita, bercengkrama dengan mereka, itulah bentuk silaturahmi yang terbaik dengan mereka. Ini silaturahim. Kemudian qul rahiman rahimakumullah, di antara bentuk makarimul akhlak yang disebutkan di sini adalah al-ihsan ila al-yatama wal masakin wabis sabil. Di antara akhlak yang mulia adalah berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, iya, kepada ibnu sabil. Abu Dzar radhiyallahu anhu bahkan mendapatkan wasiat khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata beliau, "Ausani khalili bisab'in." Khalilku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 wasiat. Ini hadis disebutkan Syekh Mukbil rahimahullah dalam Sahih Musnad, juga disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih. 7 wasiat Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Iya, di antaranya kata beliau, iya, adalah ausani bihubbil masakin wadunui minhum. Wasiat Rasul kepada Abu Dzar, untuk aku cinta kepada orang-orang miskin dan senantiasa dekat dengan mereka. Di dalam syarah disebutkan terkait dengan hadis ini, kubul masakin jelas. Bahkan di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan sampai kepada kita, beliau berdoa di antara adalah doa diberi kecintaan kepada orang miskin. Adapun dulu dekat dengan orang miskin, kenapa? Ini dengan kita dekat dengan mereka, kita tahu kebutuhan mereka. Iya, kita tahu apa yang mereka inginkan, yang hajat mereka sehari-hari. Sehingga Ja'far Ibn Abi Muttalib rahimah radhiyallahu anhu, iya, itu disebut dengan dilakobi dengan Abul Masakin. Kenapa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Karena beliaulah yang senantiasa mencari tahu tentang keadaan Ahlus Suffah. Apa yang ada pada beliau, beliau berikan kepada Ahlus Suffah. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu waktu beliau tidak punya apa-apa lagi di rumah. Akhirnya beliau bawa kaki untuk Ahlus Suffah wadah makanan, wadahnya dibelah oleh mereka sahabat-sahabat yang fukara, ya, untuk mengambil sisa-sisa makanan yang ada di wadah tersebut. Abul Masakin lakobnya, bapaknya orang-orang miskin. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iya, seorang yang disebutkan sangat berupaya mengikuti sunnah Rasul, jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sampai beliau tidak mau makan kecuali bersama beliau ada seorang miskin ikut makan bersama. Iya, di antara makarimul akhlaq adalah al-ihsan ilal yatama wal masakin wa bisabil. Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu taala, satu risalah kecil, iya, qaswatul qalb, beliau sebutkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, iya, sebab di antara sebab menghilangkan kekerasan hati, sebab di antara sebab, iya, melunakkan, melembutkan hati. Di antaranya kata beliau rahimahullahu taala, wamsah ra'sal yatim. Iya, usaplah rambut tubuh anak yatim disayang. Menyayangi anak yatim adalah sebab yang tersebab seorang mendapatkan kelembutan kalbu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Sehingga dari sini, qadabilla rahimana rahimakumullah, kita dapatkan pembahasan berikutnya yang menunjukkan pentingnya akhlakul karimah. Di antaranya yang kita tahu dan sudah kita dapatkan insyaallah, iya, al-husnul khuluq, itu sebab di antara sebab al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, iya, apa yang paling banyak memasukkan seorang ke surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, akhlak yang baik. Iya, ma syai'un asqala fil mizan, tidak sesuatu pun yang lebih berat nanti ditimbangan di hari kiamat min husnul khuluq, dibandingkan akhlak yang baik. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Bagusnya akhlak seseorang itu adalah barometer ukuran keimanannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya apa? Yang paling bagus akhlaknya. Sebanding lurus antara kamalul iman dengan husnul khuluq. Tanda iman yang sempurna memiliki akhlak yang baik. Semakin akhlaknya baik, maka semakin sempurna imannya. Alhamdulillah. Lebih dari itu, untuk kita as-salafiyun, iya, ad-du'at, kita semua ahlu sunnah, husnul khuluq ikhwan fillah rahiman rahimakul adalah sebab di antara sebab, sarana di atas sarana untuk ta'liful qulub, Iya, melunakkan hati kaum muslimin agar cinta kepada sunnah, cinta kepada tauhid, cinta kepada dakwah. Sebaliknya, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, su'ul khuluq, jelek akhlak, itu adalah sebab di antara sekian sebab, bahkan mungkin di atas sebab terbesar, nufrah, nufur, annas, larinya umat dari dakwah, dari sunnah adalah karena sebab adanya oknum-oknum yang memiliki su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Nah, kaum muslimin, ketika melihat tadi ahlu sunnah, seorang sunni salafi tadi, dia senantiasa semangat menyambung hubungan silaturahmi. Dia berbakti kepada ayahnya, ibunya. Iya, dia baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil. Dia laik. Bagaimana bagusnya akhlak seorang mukmin, seorang sunni salafi, tentunya akan membuat cinta mereka kepada ahlu sunnah. Tapi sebaliknya, ketika mendengar fulan ngaji di tempat fulani, di tempat ini, ternyata mereka lihat orang ini ribut terus dengan keluarga kerabatnya, orang ini durhaka kepada ibunya dianggapnya, orang ini, akan lari umat dari dakwah. Iya, husnul khuluq, akhlak yang baik adalah sebab di antara sebab ta'rif, ta'riful qulub. Sebaliknya, su'ul khuluq akan menyebabkan nufrah, nufurun nas. Subhanallah rahimun rahimakumullah. Yang terakhir pembahasannya tentunya, lalu bagaimana kita mendapatkan akhlakul karimah. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, seorang itu mendapatkan akhlak yang baik dengan dua. Ada yang memang jibilli, Allah berikan karunia, nikmat mendapatkan kodrat, iya, mendapatkan sifat-sifat akhlak yang baik sejak lahirnya. Iya, tidak perlu dilatih, tidak perlu belajar. Memang sejak awal orang ini penyabar, orang ini santun. Iya, beda dengan daerah lain yang kasar-kasar. Orang lahirnya kebanyakan santun-santun. Itu nikmat jibiliyah. Tapi ada akhlak itu seorang mendapatnya dengan iktisab, dengan latihan, latihan, belajar, berupaya. Dari mana seorang yaktasib bisa mendapatkan, berupaya mendapatkan akhlak yang baik untuk dirinya? Iya, yang pertama kata Simuthaymin rahimahullah tentunya, an yanzura fi kitabillahi wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Iya, dia lihat, dia kaji Al-Qur'an dan sunnah. Iya. Fabi nikmati minallahi rintalahum. Dengan nikmat Allah kepada engkau, engkau pun bisa lemah lembut kepada mereka. Walakum tafallan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau kan di sana yang kalau orang yang kasar, yang kaku, mereka akan bubar dari sekeliling. Ini dapat dari Al-Qur'an, pentingnya lin, pentingnya lembut ketika bermasyarakat, ketika ya berkomunitas. Dapatkan ternyata kekakuan, kekasaran itu sebab orang lari dari kita. Ini, maka dia pun mengambil pelajaran dan berusaha untuk menjadi orang yang lembut. Ini apa? Dengan melihat, mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah. Qulubillah rahiman rahimakumullah. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu taala, an yusahiba man urifu bihusnul khuluq. Bihusnul akhlak. Iya, dia bersahabat, berteman dekat dengan orang-orang yang dikenal memiliki akhlak yang baik. Iya, bahkan sebagian orang kita kenal merasa, kok diri saya ini kok lemah ya, kayaknya saya perlu teman yang tegas. Akhirnya dia cari teman yang kira-kira bisa menguatkan dirinya tegas. Iya, melihat dirinya kok sering lalai ya dalam ketaatan, coba cari teman yang rajin yang bisa mendorong dia untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, melihat dirinya sumbu pendek, gampang meledak-ledak, gampang marah, cari orang yang sabar, yang hakim. Ini yusahib, berteman dengan orang-orang yang dikenal kebaikan akhlaknya. Yang ketiga, kata beliau, an yata'ammala al-insan ma la yatarattab ala su'i khuluqih. Yang ketiga, dia berpikir, menimbang-nimbang, memikirkan akibat jelek dari perbuatan, dari jelek akhlaknya. Iya. Misal, di antara akhlak yang jelek, ya, pada munafikin adalah dusta. Iya. Khianat. Itu kan? Apa lagi? Ayat munafik salah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Iya. Setiap kali mau khianat, ingat, waduh, ini akhlak yang munafikin. Nanti saya sekali aja khianat, orang-orang enggak bakal percaya lagi sama saya. Itu akibat. Mau dusta, ingat, dusta ini adalah akhlak munafikin. Bahkan kata Abu Sufyan ketika ditanya Heraklius, ya, ketika ditanya bagaimana Rasul yang datang kepada kalian, beliau terpasang menjawab jujur. Kata Abu Sufyan, kalau seandainya dusta itu bukan akhlaknya rendahan, akhlak budak-budak, aku akan dusta. Akhlaknya orang rendahan, akhlak munafikin. Dan akibatnya nanti, saya sekali dusta aja orang-orang akhirnya gak percaya sama saya. Ini, mikirkan akibat buruk. Suluh-suluh. Iya. Dengan itu dia berupaya untuk terus menjaga akhlaknya dengan baik. Dan kemudian yang keempat, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala, istahdir, terus menerus ya dihadirkan bagaimana bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sedang mentarbiyah anak, ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah anaknya. Ketika sedang bergaul, ya, ketika sedang bersama keluarganya di rumah dengan anak istri di rumah, dia ingat dihadirkan bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumahnya. Ketika bersama sahabatnya, bagaimana Rasulullah ketika bersama sahabatnya? Ya, ketika bersama anak kecil, bagaimana Rasulullah bersama anak kecil? Ya, setahadir. Terus dihadirkan bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.